Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin para asatidzah dan santri yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji dan mempelajari perkataan atau sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan yang lalu kita telah membacakan hadis yang ke-21. Mudah-mudahan kita semuanya masih ingat hadis tersebut, di mana seorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'aluhu anhu ahadan gairak." Wahai Nabi Allah, tanyakanlah, beritahukanlah kepada saya sebuah perkataan yang nanti saya tidak bertanya lagi kepada selainmu, ya Nabi Allah. Maka jawaban Nabi singkat. Orang ini bertanya sebuah perkataan, kira-kira perkataan apa yang saya minta kepadamu wahai Nabi Allah, yang tidak butuh saya minta lagi setelah itu, atau tidak butuh saya bertanya lagi kepada orang lain setelah itu. Maka jawaban Nabi cukup singkat. Beliau mengatakan, "Kul," katakan. Kul, kata-kata katakan berarti diucapkan dengan lisan. Ya. Kul, amantu billah. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, "Summa istaqam." Kemudian hendaklah engkau istiqamah terhadap perkataan itu. Ya. Kita mau lebih pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit lebih mendalami sebuah perkataan. Karena baru-baru ini ya, sedang memanas ya, situasi di ibu kota ya, terutama setelah sebuah perkataan yang disinyalir menghina kaum muslimin atau bahkan menghina kitab suci Al-Qur'an, kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi beberapa kalangan kaum muslimin ikut-ikutan membela perkataan tersebut dan mengatakan tidak perlu kita tanyakan maksudnya. Cukup orang yang mengatakan itu yang tahu apa maksudnya. Seakan-akan tidak perlu kita pedulikan perkataan mereka. Di dalam Islam, perkataan atau ucapan lisan itu sangat penting. Buktinya hadis ini. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, katakan kepada saya sebuah perkataan di mana ketika saya mengetahui perkataan itu dan saya ucapkan, itu sudah mencukupi bagi saya, bisa menyelamatkan saya di dunia dan di akhirat." Kata Nabi, katakan amantu billah. Katakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman Islam itu wajib kita ucapkan. Ini berkaitan dengan lisan juga. Berkaitan dengan lidah kita. Pembeda antara muslim dan kafir, muslim dan orang kafir adalah dengan lisannya. Ketika seorang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan lisannya, tidak perlu perhatikan dulu hatinya. Hatinya Allah yang menilai. Suatu ketika seorang sahabat dalam peperangan membunuh orang musyrik. Ketika sudah menyerah dan dia mengatakan, saya beriman kepada Allah. Ketika disampaikan kepada Nabi, Nabi mengatakan tindakan itu tidak tepat. Kenapa engkau membunuh orang yang sudah mengatakan saya beriman kepada Allah? Kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dia mengatakan itu karena takut. Sudah mau ditebas lehernya. Kemudian dia mengatakan saya beriman kepada Allah. Tapi Nabi mengatakan tidak seperti itu. Hendaknya ketika seorang sudah mengucapkan, ini tidak usah lihat hatinya. Seorang yang sudah mengucapkan syahadat, bersaksi bahwasanya dia ingin betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu cukup bagi kita untuk menghukumi secara zahir. Oleh karena itu Nabi mengatakan nahnu nahkumu bizawahir. Kami orang-orang Islam melihat secara zahirnya saja. Apa yang nampak dari perbuatan seseorang, apa yang dikeluarkan dari lisan seseorang. Wallahu yatawalla as-sarair. Dan hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Dan Allah akan menghukumi seseorang apa yang terbetik dalam hatinya. Bukan urusan kita itu. Bukan orang urusan manusia. Apa yang ada dalam hati. Sehingga ketika ada orang yang menghina, sebaliknya ini. Tadi orang yang beriman kepada Allah. Sehingga ketika ada orang yang menghina Al-Quran, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, menghina Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga menghukumi dengan zahirnya. Tidak usah tanyakan hatinya. Apakah dia serius dengan perkataan itu? Apakah dia khilaf dengan perkataan itu? Itu tidak ada urusan, Allah yang menghukum nanti. Tetapi ketika dia telah ucapkan hinaan, ketika dia telah menghina suatu yang sangat sakral di dalam agama ini, berarti kita kaum muslimin wajib tersinggung. Wajib tersinggung atas hal tersebut. Karena di dalam hukum Islam, hampir segala sesuatu itu dilihat dari peradilan Islam, hukum Islam, mahkamah Islamiyah dilihat dari apa yang nampak. Allah yang menghukum yang secara batin. Kita menghukumi secara zahir. Begitu pula dalam hukum-hukum umum positif kita di Indonesia. Orang bisa terjatuh pada sesuatu kesalahan hanya karena lisannya saja. Tidak usah lihat hati. Oleh karena itu, pepatah mengatakan, mulutmu harimau. Ya. Maksudnya, mulutmu itu bisa berbahaya bagi kamu. Di dunia ini, apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Dalam lanjutan hadis ini, walaupun tidak disebutkan dalam riwayat lain, maksudnya ketika orang ini bertanya lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma yakhafu alayya, ya wahai Nabi, kira-kira apa yang engkau paling takutkan pada diriku? Apa yang engkau paling takutkan terjatuh saya di situ? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi lisani nafsihi. Maka Nabi mengambil lisannya. Orang ini kembali bertanya, setelah bertanya kepada Nabi, beritahu saya, katakan wahai Rasulullah, kira-kira perkataan apa yang saya katakan itu yang bisa menyelamatkan saya di dunia dan di akhirat. Nabi mengajarkan dia, kul amantu billahi sumastaqim. Dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, kira-kira apa yang engkau khawatirkan, paling khawatirkan, takutkan saya terjatuh di situ, paling berbahaya bagi diri saya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil lisannya. Ya, mengambil lisannya dan mengatakan, qala hadza. Ini yang paling berbahaya. Ini yang paling berbahaya. Sekali lagi, ini ucapan. Lisan Lisan bisa menghantarkan kita kepada kemuliaan. Sebaliknya, lisan bisa menghantarkan seseorang kepada kehinaan. Ya, ini lisan ini di dalam Islam begitu banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan lisan. Hanya sekedar lisan saja, tidak perlu lihat hatinya dulu, itu sudah bisa dihukum. Misalkan dalam perkara al-qazib, dalam perkara haddul qazib, dalam perkara orang yang menuduh seseorang berzina. Nah, ini menuduh seseorang berzina, lisan. Ketika dia tidak bisa mendatangkan saksi, 4 orang saksi. Ketika dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang mendukung perkataannya tersebut, maka apa yang dilakukan dalam mahkamah syariah, hukum Islam apa yang hukuman apa yang berhak atasnya, maka dia dihukum juga dengan cambuk. Ketika dia menuduh dengan lisannya, menuduh seseorang, ini tidak, kalau tuduhan tidak usah tanyakan hatinya, kira-kira dia betul-betul bertanya menuduh atau tidak. Nah, ini sebagaimana perkataan Nusron Wahid, ini sangat berbahaya. Ketika mengatakan hanya Allah yang pantas menafsirkan perkataan Allah, tidak ada yang lain. Para ulama tidak terlalu mempunyai hak untuk menafsirkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan batin, ya. Perkataan yang berbahaya. Siapa lagi yang bisa menafsirkan ayat-ayat Allah kecuali para sahabat Nabi sallallahu radhiyallahu anhum, para ulama? Fazkuru ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahlu dzikri, para ulama, ketika kamu tidak mengetahui. Intinya, lisan ini dalam syariat kita, dalam hukum Islam maupun hukum-hukum yang lain, itu sangat diperhitungkan, sangat diperhitungkan. Olehnya itu Islam datang menyuruh kita untuk waspada terhadap lisan. Waspada terhadap lisan sangat berbahaya. Kalau kita melihat hadis yang lain dalam hadis Arba'in ini, bisa kita buka lagi pada hadis ke-15. Ya, hadis ke-15. Kita bacakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Nabi yang sangat berharga, di antara 4 wasiat Nabi yang merupakan pokok akhlak, sumber dari akhlak yang baik yang diajarkan oleh Islam, hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik-baik, au usmut, au liyasmut, liyasmut au liyasmut, atau sebaiknya dia diam saja. Nah, dua pilihan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita tentang lisan ini. Sekali lagi, tentang lisan. Apa itu? Hendaklah lisan berkata yang baik. Falyakul khairan. Akhlak yang terpuji diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyakul khairan. Kalau Anda benar-benar beriman kepada Allah, kalau kalian benar-benar beriman kepada hari akhir dengan iman yang sebenar-benarnya, kalau betul keimanan kita kepada Allah, kepada hari pembalasan, bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara, nanti akan ada hari yang sangat panjang, yang di situ kita dihisab, yang di situ kita dipertanggungjawabkan apa saja yang kita lakukan, termasuk lisan kita. Dalam ayat dikatakan ma yalfisu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surah Al-Hadid kalau tidak salah. Ma yalfisu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah diucapkan ya talaffaz lisan, tidaklah lisan kita min qaulin, tidaklah perkataan keluar dari mulut kita illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sana ada pencatat, para malaikat mencatat semua perkataan kita, mencatat semua perkataan kita. Ulama di sini berbeda pendapat, kira-kira apakah semua perkataan kita itu dicatat, apakah ketika teriak-teriak juga dicatat, apakah kita semuanya dicatat. Ada yang mengatakan semuanya dicatat, semuanya dicatat. Mayal fizu min qawli illa radaihi raqibun atid. Tidaklah semua ucapan kita, baik kita teriak-teriak, bermain sendagurau, semuanya, sebagian ulama mengatakan semuanya dicatat oleh para malaikat. Gunanya apa dicatat? Itu untuk dipertanggungjawabkan, ditanyakan nanti, kenapa kalian berkata demikian? Apalagi kalau perkataan yang buruk. Walaupun sebagian yang lain mengatakan tidak semuanya perkataan yang dicatat. Yang dicatat itu hanya perkataan yang mendatangkan pahala, ataupun perkataan yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa, itu yang dicatat. Oleh karena itu, ayat ini mengingatkan kita agar kita terus waspada, hati-hati, terasa terus dalam muraqabatullah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kita ucapkan kecuali yang baik-baik. Di sini dalam syarah kitab hadis ini disebutkan perkataan Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, ma'ana al-hadis idza arada an yatakallam falyufakkir. Maksud daripada hadis ini, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ketika seorang ingin berkata, berucap, hendaklah memikirkan dulu sebelum dia keluarkan, pikirkan dulu. Nah, ini kita disuruh hati-hati berucap itu. Karena ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita mengucapkan kecuali dicatat oleh para malaikat, malaikat sebelah kanan dan malaikat sebelah kiri. Kata Imam Syafi'i, sebelum kita mengatakan, melontarkan perkataan, hendaklah kita pikirkan dulu. Fa in zahara annahu la darar alaihi takallam. Ketika dia sudah memikirkan bahwasanya apa yang akan dia ucapkan itu nampak tidak akan memudaratkan, baik memudaratkan dia dengan ucapannya tadi, mulutmu harimau ini tadi, bisa membahayakan diri kita, bisa membahayakan diri kita maupun membahayakan orang lain dan akan kembali kepada kita juga. Ini bahayanya lisan. Ketika kita sudah pikirkan itu tidak membahayakan diri kita, maka silakan katakan. Wa in zahara anna fihi dararan aw syakka fihi amsak. Ketika dia mengetahui bahwasanya apa yang dia ingin ucapkan lisannya itu akan menimbulkan mudarat, atau dia ragu-ragu akan memudaratkan orang lain, akan memudaratkan dirinya, hendaknya dia tahan lisannya, tahan lisannya. Itu maknanya hadis ini kata Imam Syafi'i. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah mengatakan yang baik-baik atau dia diam. Itu ini manhaj Nabawi. Ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada umatnya agar umat ini bersikap hati-hati dengan lisannya. Hati-hati dengan lisannya. Ketika dia mau berbicara, bicaranya yang baik-baik. Atau kalau dia tidak tidak tahu apakah yang dia ucapkan itu akan berguna atau bahkan memudaratkan orang lain, hendaklah dia tahan dulu lisannya. Tahan dia dulu lisannya. Seorang ulama mengatakan, al-mutakallimu bil batil asy-syaitanu natiku. Al-mutakallimu bil batil syaitanu natikun. Orang yang berucap, mengucapkan sesuatu perkataan batil, mengucapkan sesuatu dengan lisannya, perkataan yang tidak dengan dasar ilmu, menafsirkan Al-Quran semua semau dia, menghina Al-Quran, menghina agama ini, atau perkataan-perkataan batil yang lainnya, menjelek-jelekkan orang lain dan apa semuanya itu, kata ulama, al-mutakallim bil batil asy-syaitanu natikun. Dia ibaratnya syaitan yang berbicara. Ibaratnya syaitan yang berbicara. Kemudian melanjutkan, wasakitu anil haq syaitanun ahras. Tetapi ketika dia diam, tidak berkata-kata, membiarkan sesuatu kezaliman, as-sakit anil haq, diam terhadap sebuah kebenaran, tidak mau menyampaikan kebenaran, agamanya dilecehkan, dia diam. Terjadi kemaksiatan, tidak mau menasihati, amar ma'ruf nahi mungkar, waliyazbil. Beliau mengatakan, as-sakitu anil haq. Orang yang diam terhadap kebenaran, tidak mau menyampaikan kebenaran, syaitanun akhras. Seperti syaitan yang bisu. Seperti syaitan bisu. Jadi syaitan, ada yang syaitan yang berbicara, ada syaitan bisu. Ketika seorang berkata semau dia, itu seperti syaitan yang berkata-kata. Ketika dia diam, tapi ada seharusnya dia berkata di situ, dia dianjurkan dan bahkan diwajibkan untuk mengucapkan perkataan yang hak, sedangkan dia diam, itu bagaikan syaitan juga yang bisu. Yang bisu. Ini pentingnya lisan ini. Pentingnya lisan untuk dijaga. Tidak selamanya diam itu baik. Tidak selamanya diam itu baik. Bisa saja diam terhadap perkara-perkara yang dianjurkan bahkan diwajibkan untuk berbicara itu sebuah kehinaan. Termasuk diantaranya ketika Al-Quran dihinakan. Al-Quran dihinakan, kaum muslimin sepatutnya tersinggung dan berkata, berucap, menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak, mendakwakan. Karena perkataan yang baik, mendakwakan itu termasuk adalah falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik. Nah, di sini pertanyaan, kira-kira yang mana yang lebih baik di antara kedua ini? Kita berkata tapi baik atau diam saja? Asalnya berkata yang baik itu yang dianjurkan, ya. Karena di sini didahulukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakul khairan. Ini yang pertama. Ini yang lebih afdal daripada diam saja. Kenapa? Orang yang berkata dengan baik itu tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga akan bermanfaat bagi orang lain. Ketika dia menasihati orang lain, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan, lebih baik daripada dia diam saja. Dia diam saja, itu kan tingkatannya amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu. Ketika fa illam yastati fa bilisani, wa illam yastati fa biqalbihi, fa innahu ad'afu iman. Boleh dengan iman, tetapi itu derajat yang rendah. Derajat yang rendah. Sehingga yang paling afdal tentunya kita mengucapkan sesuatu yang baik, menasihati orang dengan cara yang baik, bahkan berzikir, mengaji, itu semua dalam rangka berkata yang baik. Tetapi terus kita jaga lisan ini, jangan sampai tergiring banyak berkata juga yang tidak baik, banyak berkata yang tidak bermanfaat, ini bisa menggiring kita kepada kemudaratan. Oleh karena itu Nabi menganjurkan kita, katakan yang baik-baik saja atau diam saja. Kalau tidak punya lagi yang baik-baik, atau tidak mampu lagi menularkan sesuatu yang baik, maka hendaklah diam saja, karena malaikat akan terus mencatat itu. Malaikat akan terus mencatat itu. Baik, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini yang sama dengan hadis ini, sebuah hadis juga mengatakan innal abda la yatakallam bil kalimah min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajah. Boleh jadi seorang hamba mengatakan sesuatu kalimah, sebuah perkataan saja, kalimah. Kalimah kita tahu dalam bahasa Arab ya, kalimah itu bukan kalimat satu kalimat, tapi kalimah itu adalah kata. Ketika kita mengucapkan satu kata saja, mungkin kita menganggap remeh itu, satu kata itu. Tetapi satu kata itu adalah kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal abda la yatakallamu bi kalima min ridwanillah, yang bisa meridhoi Allah Subhanahu wa taala, meridhoi dia dengan perkataan tersebut walaupun dia menganggap itu hal yang remeh, yarfa'uhu Allahu biha darajah. Bisa jadi dengan kalimat itu Allah mengangkat banyak derajatnya. Allah mengangkat derajatnya, yang bukan satu derajat tetapi derajat yang banyak. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Sebaliknya, boleh jadi seorang hamba mengatakan sesuatu kalimat, kalimat yang dibenci oleh Allah. La yulqi laha balan, mungkin dia tidak menganggap itu hal yang besar, menganggap itu hal remeh saja, tetapi itu mengundang marah Allah Subhanahu wa taala, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Yahwi biha fi jahannam, yahwi biha fi jahannam. Boleh jadi itu adalah sebab dia dijerumuskan kepada neraka jahannam. Wal iyazu billah. Al kalimah, lisan, mengucapkan sebuah kalimat, ternyata ketika dia mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala, itu bisa mengangkat derajat kita. Tetapi sebaliknya, dan hati-hati ketika kita meremehkan sebuah perkataan, ternyata perkataan itu bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, marah Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menjadi sebab, waliyazubillah, menjadi sebab seorang bisa terjerumuskan ke dalam api neraka. Dalam hadis yang lain juga tentang masalah masuk di apa, Arba'in Nawawi, enggak apa-apa kita bacakan juga ini. Dalam hadis yang lain yang panjang, kita ambil saja yang sesuai dengan pembahasan kita malam ini terhadap kata-kata dari Mu'az bin Jabal, ya. Dari hadis yang ke-29, hadis yang panjang, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak sekali amal baik. Banyak sekali amal baik yang dianjurkan oleh Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muaz bin Jabal, "Ala ukhbiruka bimilakin zalika kullih?" Faqultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisani fa qala kuffa 'alaika hadza. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Muaz, seorang sahabat yang mulia, Muaz bin Jabal, "Wahai Muaz, apakah engkau mau saya tunjukkan sesuatu yang bisa anda menggapai semua kebaikan?" Maka Nabi SAW mengatakan, kuffa alaika haza, sambil memperlihatkan lisan, memperlihatkan lisannya mengatakan kepada Muaz, wahai Muaz, jaga, jaga ini, tahan kuf, tahan lisan, tahan lisan. Maka Muaz mengatakan, qultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi. Nah, ini Muaz kembali bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan dibalas, apakah kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita katakan itu, sehingga engkau menasihati dengan lisan ini? Maka Nabi SAW mengatakan, sakulatka ummuk ya Mu'az, wahal yakubbun nas finnari ala wujuhihim ala manakhibihim illa hasaidu al-sinati. Nabi SAW mengatakan, celaka engkau wahai Mu'az, sesungguhnya, maksudnya ini bukan mendoakan Mu'az, tetapi pertanyaan itu seakan-akan menganggap remeh lisan. Maka Nabi SAW ingin membesarkan agar Mu'az betul-betul mengetahui akibat lisan ini. Beliau mengatakan, ketahuilah, bukankah Nabi SAW mengatakan, bukankah begitu banyak orang yang dijerumuskan ke dalam neraka ini gara-gara lisannya, gara-gara lisan. Ya, karena lisan itu memang sangat berbahaya. Dia memang daging yang kecil, tetapi bisa membuat seorang menjadi besar. Maksudnya menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya, dia bisa menjerumuskan seseorang dengan perkataan itu. Sekali lagi, perkataan di dalam agama kita ini sangat penting. Oleh karena itu, orang-orang munafik sekalipun yang menyembunyikan kekufurannya di dalam hatinya, itu tidak dihukum oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusannya Allah nanti. Urusannya Allah nanti di akhirat. Nanti di akhirat kita akan mengetahui siapa di antara orang-orang yang mukmin selama ini ternyata dalam hatinya itu munafik, hanya menunjukkan keislaman, hanya bersyahadat tetapi ternyata hatinya tidak bersyahadat. Di dunia ini, kita sebagai orang hamba Allah hanya dibebankan untuk menilai seseorang dengan lisannya saja, dengan syahadatnya. Ketika dia bersyahadat, innamal mu'minuna ikhwah, itu adalah saudara. Walaupun dalam hatinya mungkin tidak demikian, ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik tetap, oleh karena itu banyak, ada beberapa, bukan banyak, ada beberapa orang-orang munafik yang bergabung menyatakan keislamannya, bahkan turun ayat Al-Munafiqun di dalam surah, dalam juz 28 itu, menerangkan bagaimana keadaannya orang-orang munafik yang menampakkan keislaman dengan lisannya tetapi dengan hatinya. Itu bukan urusan kita. Sekali lagi, kita hanya menghukumi secara zahir saja apa yang nampak dengan lisannya, dengan perbuatannya. Oleh karena itu, sebagai adab Islam, sebagai akhlak Islam, dan kita wajib berbangga dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita tidak diajarkan mengucapkan kata-kata kotor. Nabi melarang itu. Itu bukan akhlaknya orang Islam. Itu bukan akhlaknya orang Islam. Banyak sekali kedurhakaan, banyak sekali kemurkaan Allah disebabkan dengan lisan, disebabkan dengan lisan. Kebohongan, bohong, tidak jujur, ini bisa mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar. Bohong lisan itu bisa mengantar seorang kepada perbuatan buruk, pembuatan buruk. Perbuatan buruk, fujur akan mengantarkan dia ke dalam neraka. Inna sidqa yahdi ila al-bir wa innal birra yahdi ila al-jannah. Sebaliknya, inna sidqa, lisan yang jujur, lisan yang jujur mengantarkan seorang kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai pemuda muslim, sebagai generasi muslim, ini patut kita jaga ini. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Al-Qur'an, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita patut bangga dan melestarikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi mewasiatkan kepada kita semua, falyakul khairan. Hendaklah seorang mengatakan yang baik. Kata Imam Syafi'i tadi, sebelum mengucapkan pikirkan dulu. Pikirkan dulu, jangan sampai apa yang kita ucapkan itu bisa berbahaya. Falyakul khairan aw liyasmu. Atau kalau tidak bisa berkata baik, sebaiknya itu lebih utama. Sebaiknya kita diam saja. Kita diam saja. Baik, saya kira sudah masuk waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah pada kesempatan yang lain mungkin masih kita membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak ini, baik itu istiqamah maupun bagaimana seorang bisa menjaga lisannya. Sebenarnya hadis ini masih ada lanjutannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ini juga akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaklah dia memuliakan, masyaallah. Dia memuliakan tetangganya. Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Insyaallah pada kesempatan lain bisa kita bahas poin-poin seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.